Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami sareng-sareng nglaksanakaken kegiatan pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran mawali ya hassanan fi'ali ya qa'iman bila zawari ya muti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, tasih kekayutan kali soal tata krama. Menika wonten setunggalipun dawuh saking setengahipun asadah, artinya tokoh ahli tasawuf. Dipundhawuhaken waqala ba'du sadah. Waqala lan dawuh sapa ba'du sadati setengahe pira-pira gusti, pira-pira panutan tokoh ahli tasawuf. Dawuhipun ngeten. Aznabtu zamban. Aznabtu tau dosa sapa ingsun, zamban ing siji dosa. Krana aku getun nglakoni dosa sing sakjane lek miturut kabar sing wis keprungu kan, pokoke maca astagfirullah wonten mawon pun enteng. Dosa niku digendhu lha wis kebusak. Wonten. Tapi lek sing mulu wonten niku awake dhewe. Itu berarti kan tumbuh suul adab. Ngremehnone niku lho nggih, ngremehnone. Kata-kata dosa diwujudnya beres niku lah dalam rangka menghilangkan keputus asa. Kesane mboten napa, mboten putus asa. Tapi bagi wong sing pun masuk teng wilayah rasa tata krama niku nggih jadi persoalan sing berat. Tapi kamu mboten saged digetok-etok. Iki setok-etok ngeten sakjane jenengan ini nggih atine jane ya ora susah. Terus ngetok-ngetok nang susah nanti ya mboten saged. Lha iya kok terus ditangis-tangis to, iki mboten saged. Niki nyangkut soal rasa, nyangkut soal rasa. Mulane dirasa badhe sadah niki, fa ana abki. Fa ana mongko tawi ingsun iku abki terus nangisi sapa ingsun alahi ing atase dosa mau, mung siti nasanatan awet saking sudah tahun. Terus napa hikmah ini? Ya karena merasa rendah, itulah sebenarnya dia naik. Yang sampai nangisi dosa sudah tahun ini lah, ya nangisi ini sehingga akhirnya jadi kemuliaan yang piyambak. Ya kan alam ono sopo batu sada itu kok istahada teman-teman wis njungkung sapa batu sadah fil ibadah ing dalam ibadah oleh njungkung li ajli taubati krana arahe nobati ninggalika zambi saking ngono mengkono dosa krana niku terus enten sing tak kelat fakira mongko ditakonaken lahum maring batu sadah wa ma dzalika zambu. Sakjane dosane jenengan iku napa to iki kok sampai taman tangisi sudah tahun niku jane cara lakone niku lakon apa enten sing penasaran nggih murid-murid niku tibae dosane niku nggih namung dosa suladab jane mboten dosa syariat dhek niku namung muni jadruwa mau ora ngene cara wong ditan apa jadruwa niku Munggu no mau orang ini. Munggu no orang hutan. Jadi kalau orang hutan itu ya isong ini. Nah ini yang tentok ini bu. Permasalahannya merupakan dosa. Ini soal rasa. Kenapa dosa ini? Berarti dia menentang kepastian Allah yang sudah terjadi. Kalau yang jawab sopo Mbak dosa ada. Dosa aku itu ya kuntu tau muni sapa ingsun marotan ing dalam suci kesempatan lisaiin maring siji-siji muni piye lan tahu kana nunggurna ana teko bocah lha ora teko niku mengi tertak di rumah sane pun dosa mergo enten rasa berontak sing digetuni iki rasa brontake iki kok sampai aku wani-wani brontak karo kepastian Gusti Allah sing Allah wis entokno ora ana kok terus aku ku mau wani muni mandar alar mandar utawa munggurna ana iki cerita lho nggih bolak-balik cerita mungkin jenengan terus ngoyo pengen niru niku lek urung wayahe men niru-niru wong pandame etok-etok akhirnya iki namung nuduhne ternyata tingkat kesadaran tata krama bagi seorang ahli tasawuf yang benar-benar sudah tumbuh rasanya itu sampai punya kekuatan untuk menumbuhkan kekuatan tobat 60 tahun. Nah niku kekuatane ngoten niku. Wa qala lan jawu sapa badu salafi setengah ulama salaf. Lau kurido lamuna digunting apa jismi awak ingsun. Bilma kori di klan piro-piro gunting karena mongko ono iku ahabba luweh dan senengi iliam ilayam gue ingsun min an akula tinimbang saking yento ngucap sopo ingsun lisaiin maring suwiji-wiji kodo kangus mentoaken sopo Allahu ingsaiin aku muni bie muni laitahu lam yakdihi mungguhno malar mandar menawa-menawa saiken iku mang lam yakdi ora ngodok ora mutusi sapa Allah ing saiken. Rencanaku gagal kabeh. Jenenge upama gagal ngono ya ngoten. Semantar Gusti Allah iku ora sida gawe ngono mau sakjane. Pokoke duwe anak lanang, duwe anak wedok terus. Apa wedok. Sakjane iso ngono Gusti Allah jane lek ngono ya takdir sing anang ngono. Nah. Dhewe sing niku wae tak disalahne. timbang aku mbok peksa muni ngono. Kuwi aluwung awakku untuk gunting iki nganggo gunting ngono ora masalah. Ning bandingno tegese napa? Lorone lorone wong ora duwe tata krama iki bagi bakti salaf itu lebih sakit gak duwe tata krama kuwi katimbang sakit fisik. Dene pun ngeten iki pun mboten bahas hukum. Nggih pun mboten bahas bahas hukum. Kados Nabi Zakaria nggih ingin bercerita tentang kitab Usuriyah, Nabi Zakaria nalikane di uber-uber ini kan sampai mlebu teng jero kajeng, terus kalih wong Yahudi digraji kajeng niku sampai ngenek sirahe. Padahal wis ndelik ning jero kayu, tapi iki digraji ngenek sirahe. Aduh. Lha niku langsung turun saking Allah ancaman. Pisan maneh. Kowe muni aduh, tak cabut kenabian. Ini soal tata krama nggih, soal tata krama. Lah apa to salah muni aduh ya lara-lara tenan. Kok lara tenan muni aduh ora oleh. Niki pancen makome pun makom takarrub nggih. Makom kedekatan di situ penuh unggah-ungguh. Penuh unggah-ungguh. Wapa lan dawuh sapa badhe setengah ulama maneh. Maradha tau gerah sapa Junaidu Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu. Syekh Junaid niku nate gerah. Gerahe sanget sampai kewedal ucapan. Donga tak jane niku metune niku. Faqala mongko dawuh sapa Syekh Junaid, "Allahumma afini." Allahumma afini. Lha sae to nggih? Dunga niku lagi sae, ngloro terus Allahumma ridho Allah afi, mugi marasaken panjenengan ing kula. Tangi sae ngoten niku. Tapi krana niki makome-makome Syekh Junaid, seorang ahli tasawuf yang sudah punya posisi dekat di hadapan Allah, diperingatkan. Fasami'a mongko mijanget sapa Syekh Junaid tatifan ing swara tanpa rupa. Gesi enten jawaban saking Allah. Ya kulu kang dawa sapa hatif manaka wa dukhula baini wa baina milki mau tahu apa iku laka kedhewe sira wa dukhula sertane manjing baini antarane ingsun wa baina milki lan antarane milik ingsun cara gampangane urusane apa kok melok-melok ngurus hubunganku karo milikku cara jawane kowe duwe awak iki lak duwe awakmu ora awak awak sing gawe aku to berarti lak kowe urip kowe waras kowe lara iki kabeh lak kekku kabeh lha tak gawe lara tak gawe waras kuwi urusanku lha ngapa kowe melok-melok ngurus ya niku kabeh sing nasibe sinten nika sing selonjor nika selonjor tok ae terus napa lek kowe ngadep ratu ya ngono kuwi modele lho dadi cilik ning ngoten tapi lek kulo sampean ya terus ngentong-ngentong aku oleh hatif ya ora iso niki hatif teko niki ya ora karepe dhewe kok mboten karepe Syekh Junaid okay. Tapi itu peringatan bagi orang yang sudah masuk ke wilayah tata krama ngoten ya dene mboten kena digawe-gawe ngoten maksud itu kok jenengan ngento-ngento gawe-gawe koyok-koyok wis masuk teng tata krama mboten kuat ngoten paling gak lek anak wong iso kuat astagfirullah astagfirullah ngono ya iso tapi gak ada wae ampun ya rendah kan. Berarti nanti gawe-gawe ya, tapi ini nyangkut soal tumbuhnya perasaan dan perasaan. Jadi malah kawat dukula baini wa baina miliki. Apa urusanmu kok? Sampai kowe melu ikut campur masuk pada wilayah urusan saya dengan urusan kepemilikan saya. Uripmu, parasmu ini lah milikku, duduk milikmu. Kok sampai jaluk-jaluk kon marasnya ini urusanmu apa? Lah, dari ini semua ngeten. Nek ajeng wangsul dateng soal tata krama male masuk dalam wilayah tata krama, topik-topik berkaitan kali soal adab niku kados sing sering pun nate kula aturaken kisahipun Sayyidina Umar kali Sayyidina Abu Bakar. Ngeten. Padha-padha apik lan padha-padha duwe argumentasi cara akal. Nika nalika Sayyidina Umar maos Quran banter, tapi lek Sayyidina Abu Bakar maos Quran lirih. Nah niku napa? Kanjeng Nabi ngantos dawuh. Nalika Sayyidina Umar maos banter alasane jere setan-setan ben padha mlayu. sing terus Sayyidina Abu Bakar nggih eman-eman barang suci kok dieber-eber. Lah yo padha padha lho padha duwe duwe alasane. Ya akhire kalih Kanjeng Nabi tidak uwi Abu Bakar kok maca Quran sedo banter. Lah Umar kok maca Quran sedo liri. Jane mboten soal maca Qurane sing dadi soal iki, tapi bahwa pilihan keputusan itu hendaknya mengikuti pilihan gurunya yaitu Rasulullah. So, bukan soal maca Quran aja, soal sikap bahwa apa yang diputuskan Rasulullah itulah yang jadi dasar. Tata krama ning ngoten. Enek sing luwih sepuh, enek sing luwih dekat dengan Allah, ya kuwi sing mutusi. Mila saking menika hubungane kalih kula panjenengan terhadap guru nggih semanten niku. Murid terhadap guru dalam hal tata krama nggih persis sama niru sikapnya para sahabat terhadap Rasulullah. Terhadap Rasulullah. Walaupun mungkin si murid niku cara menungsa kitabe wis mulai akeh. Ngajine ya wis suwe ning pondok. Tapi ketika masuk ke wilayah suluk menuju perjalanan kepada Allah, peranan guru ini lebih penting. Ibaratnya senajan jenengan wis tau maca buku seluk-beluk tentang pembalap. Tapi ketika panjenengan wis nyekel setir tenan jare enten navigatore sing bimbing sampean kanan, kiri, rem, gas niku perintah-perintah navigator ini lebih penting daripada teorimu dhewe. Karena napa? Pendamping perjalanan ini lebih berpengalaman tentang situasi kondisi jalan sing ajeng diliwati seorang pembalap niki. Orang manut ya sido nabrak tenan. Terus kernet senajan cara posisi nuwun sewu, cara posisi kernet kalau sopir kan rata-rata luweh dhuwur sopir. Tapi nanti awas becak. Kok terus supirnya buat alat becak apa lho? Ya nabrak tenan. Kiri, anu niku kudu dianu. Mula wa min muqtadayatiha aidon. Lan iku setengah saking pira-pira tuntutane soal tata krama, soal adat aidon halih malih. An yu'alika utawi yen to gantungaken sapa murid. Bikol bini kelawan atine murid. Gantungaken maksud yo alika kok saiun nggih kok gak saian untung di kitab loro nih ayu alika arep yen to ayu alaka ngoten dadek nama primaful wa min muqtadayati lan iku setengah saking tatrapane tatrapane masalah adab masalah tata krama. Aidon halih malih an yu'allaqa utawi yen to digantrongaken. Bikol bihi kelawan atine murid, apa sing digantrongaken saiun suwiji-wiji minal iktirodi saking bantah. Bantah alal masayikh ing atase pira-pira guru, mursyid, syekh, wal aulia ilan pira-pira wali. Tegese lek teng jero atine murid iku enten swiji-wiji sesuatu rasa bantah itu ndaknya dimpet maknane yo alika dipending sing aja kesusu didadekno keputusan komentar minimal mun yo buh taruh minimal ngoten aja sampai kebacut mutusi iko bener iko salah niku ampun sekali jenengan wis mutusi bener berarti sampean nyalahno sing liyane. Sekali mungkin sampean ngomong salah, berarti sampean bener sing liyane. Pemane ngoten. Isin penting wa'alika ditangguhkan ketika di dalam hati itu ada rasa ingin menentang kepada mursyid atau pada para wali. Wa ayat ruka. Lan arep yen to ora arep yen to ninggal sapa murid ta'zimahum eng negungaken masayikh lan aulia wahtiramahum lan ngagungaken ing masayikh lan aulia. Jadi termasuk apa nggih akibat dari suul adab niku lek sampai enek murid napa mboten hormat panjenengan guru mboten ngagungaken guru termasuk gampang mutusno wah Pak Kyai salah. Guru mursyid lho nggih, guru mursyid lek guru informan beda nggih. Guru informan kados Imam Syafi'i terhadap Imam Malik rono niki soal soal informasi riwayat saking Rasulullah niku saged konfirmasi ngoten. Tapi lek pun soal-soal sing menyangkut tata krama niku mboten iso nyalahno benerno, apa male sampe krana kesalahpahaman sampe piyambake mboten hormat terhadap gurune. Wa alayak balaran termasuk suul adab maneh. Alayak balar pinto ora nampa sapa murid isyaratahum ing pira-pira petunjuke masyayikh. Fima ing dalem barang yusiruna kang awet petunjuk sapa masyayikh bihi kelawan ma alayak ing atase murid. Lek sampe jenengan ngene ya aja nuwun sewu, aja kemalan. Soal-soal sing sepele-sepele aja gampang ditakokno guru. Ya nggih. Okay. Soal-soal sing sepele-sepele ora usah ditakokno guru, mengko lek dijawab karo guru di jawaban iku minangka petunjuk terus jenengan gak gelem nglakoni niku dadi suul adab. Ngantos wonten Al-Qur'an la tas'al an asya intu bidalakum tasukku. Kowe aja takok sembarang kalir perkara, lek sampai sembarang kalir perkara kuwi dijawab tenan, kuwi ngrekasan awakmu dhewe. Kados nasib Bani Israil. Nalika dikongkon napa? Mbleh sapi. Iya lho nggih enten enten tiyang sugih. Enten tiyang sugih pecah. Yang sugih pecah niku kale ponakane dipateni dhewe. Niku randang mati-mati gandang oleh warisan. Dan tiyang sugih ini gak duwe anak, duwene ponakan. Nah, ponakane niki pengen gandang oleh warisan pateni ae. Terus ben mboten konangan niku dijereh teng menapa mayite niku dipuncale teng desa liya. Lah kene sing ketubruh kan desa liya. Lah sing desa liya kena gak rumangsa anak sing mateni. Geger. Akhire sowan dengan Nabi Musa kan mutusi soal niku. Nah, kali Nabi Musa dipun paringi petunjuk saking Allah lek sing iso jawab iki engko sapi. Wis ah, dumbleo sapi engko lak kejawab. Dadi krana perintah niku nyeleneh ngoten niku, Nabi Musa sebagai guru mursyid nggih. Ngongkon murid-muride wong Bani Israil muni beliau sapi. Lah kok malah dungguyu. Lah napa sampean niku guyon terus pundi njawab sapa sing mateni kok malah kan beliau sapi. Lah Nabi Musa nggih. Lah aku iki nabi apa nganggo dolanan ayate Gusti Allah karepmu dhewe gitu. Lane wong ngrecel kakek takok niku terus sampe nek teng pondokan diarani wong Bani Israil. Bani Israil mereka diperintah randang dilakoni takok dhisik jeli mertakre dijawab sulit. Gempon pancen niku kedambele sapi niku sapine dos pundi? Nek kadung beleh ra dadi. Dijawab sapine niku sing sing ora tau dikerjakne. Gusti ora tau dikerjakne. Terus ngrupane dos pundi? Takok neh. Terus ngrupane ora putih, ora ireng tapi kuning. Terus kuninge kuning keemasan. Terus male macam-macam akhire terus. Dan gulane malah dadi angel, padahal upama ora usah takok, ya tekan belas sapi ngoten pun kejawab malah. Akhire malah terus duwunan teh akeh. Cuma terus sapi niku dipanggil tapi sapi ini bucah yatim sing niko sing akhirnya pitu kone itu sak kebeke emas sing kena diadai lulange sapi niku. Padahal sing dibutuhkan namang buntute tok. Buntute sapi niku dibutuhke nggih gebruk sing pecah niku terus gesang malih ngomong sing mateni aku iki. Ngoten tak butuhe niku tapi prosese dadi tuwa-tuwa ngoten niku mergo kakehan pitakon. Mane niki enten cerita malih, nggih kana tata kramane ora usah takok omongane guru, malah penak. Mandine padha. Enten ngono. Awakmu iki mbok maca fisik iki. Enten. Yo ora takok neh kok kon maca kok. Kon maca wis langsung takok lah fisike pundi. Nggih catetane. Terus diwaca teng arepe. Ya wis ora takok ping pinten ya ora takok pasane pira. Terus langsung ngantos usum pemilu ini kok. Ya mbak ini didangu kiai ne malih. Lah kowe apa wis? Nganu wis tak ijazahi nganu hizib iki. Ampun malam pun jenengan utus maos. ya sebuah amalnya pun ngomong-ngomong kan maca, ya sebuah amalnya maca tak ya itu sebuah pasan rambut yang diutus pasan itu ya namun jenis diutus maca nah, tepai murid itu ini kabeh ampuh tanpa riadah tapi nyatanya ampuh saya itu ini gara-gara nuruti guru ini ge mandi tenan soalnya kayak perintah maca ini wow. Perintah sampean saged telaten mulai diperintah napa-napa rasa kagak takok malah akhirnya dawa-dawa mergo niki termasuk suul adab nek sampe ngoten lho nggih jenengan takon kan butuh petunjuk ketika diberi petunjuk ketika petunjuk itu lalu terasa berat sampean enggak mampu nglakoni lah itu termasuk jadi suul adab mulane enten jauh fakot kalu mongko teman-teman podo jauh sopo ulama ahli tasawuf ungkukul ustadzin la taubatalam ungkukul ustadzin utawi maneni poro guru iku la taubatah rana taubatah iku mawjud lahu kedui ungkukul ustadzin mereka soal totok romo sampai enten ucapan malih wakalu lan podo jauh sopo ulama ahli tasawuf aydun halim malih man utawi sapa wong iku kala ngucap sapa man li ustadzihi maring gurune man murshide man ngucap prima wong diperintah kok terus muni kangge napa anak murid kok diperintah muni kangge napa lam yaflah mongko ora bakal bejo ora bakal sukses sapa murid artinya perjalanan selanjutnya dia itu sudah enggak bisa mencapai lagi mergo niku wis enten hijab napa kecurigaan terhadap napa sing diperintahne guru. Panjenengan nggih. Maksude kados Nabi Musa kali Nabi Khidir niku kok dikandani, "Iyo ora usah takok. Aku ngakoni apa-apa ora usah takok." Ngaten. Lah kok akeh dijajal ping telu. Pisan napa niku? Dedeli prau. Nomor kalih nguntir bocah cilik. Sing nomor tiga enek tembok miring dijejekno padahal bisa ngono ki cepile ra karuan. Lah kok Nabi Musa mboten kuat sampai bangkrut nggih. Akhire keputusane terus ndi? Hadza firaqu baini wa bainik. Ya wis sakmene ae hubunganmu karo hubunganku nek kowe arep mbegurune aku ya sakmene ae. Ning oleh telu niku. Ben. Lha lajeng sebagian ulama enten sing ngereka jaman kesimpulan kok upomo Nabi Musa ini kuat ngempet ini ku rahasia kegaipanipun Allah sing badhe diwedhar Nabi Khidir ini ku langkung kakak malih mboten namung tiga ini ku sayang Nabi Musa tak kuat ngempet jadi ini ku ya berapa sih lah takdiri yang menunggu Allah wonten dawuh malih saking Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi tentang kegayutan kalih soal tata kramane murid terhadap guru. Man utawi sapa wong iku sahiba nyantri sapa man saikhon ing guru mursyid menasuhi saking pura-pura guru mursyid. Padahal dhewe wis sampai gambarane berjanji gambare siap untuk jadi murid, wis dibuat barang. Lakok summa iqtarodo nuli menentang sapa murid ala yu ingatasi guru ni diwi yo sudah barang tentu menentang belak-belakan yang buat benar menentang hati ini ya jane penjuru hati ini ku sak jane pak yai ku dunia rausah ngunu jane ngomongan ini aku rausah diperintah ngene iqtarodo ala yu ingatasi murid dikol bihi kelawan hati ini murid dirasih Syahbul Qasim murid yang model ngono kuwi fakot nakodo teman-teman wis ngudari sapa murid ngudari ahdas suhbati ing perjanjian dadi santri itu berarti akad perjanjian suhbae badar dene kepengenan yo kudu baleni neh ora wajibat lan wajib ala yen atase murid man mau apa taubatu taubat njaluk ngapura teng gurune nggih karena teng juru atine enten rasa sing boten penak terhadap guru. Titik. Wa in bata lamun tetep. Nah niki seringkali kan enten sing mengeluh nggih. Nah anu terus pun to, Pak Yai. Kula niku pun derek bingat pun dangu. dari torekoh ini kalau nggak pun dangu. Tapi kok coro tujuan-tujuan pun torekoh kok mboten saged kesampaian. Kok nggih panggangan teniki mawon ibadah nggih ora mundhak khusuk. Wiridan yo ora ro rasane lah jare niku lek enten peningkatan jare ibadah niku saprek enten rasa kalawah, enten manis. Ibadah rasane manis kok blas mboten nyantol. Terus pundi to iki? Niki enten saran saking Syekh Ibnu Abbad. Wa inni faqa lamun tetep min ahli suluki saking ahli suluk apa sing tetep qasidun sejo lam yasil mongko ora bisa teko sapa murid utawa qasid niku wau ora bisa teko ila maksudi maring sejane qasid. Jadi lain pun ahli suluk sing sejo kepengin meningkat ibadahe kok ora ningkat-ningkat. Tumen roh rasane ibadah kok ora roh-roh fal ya'lam. Mongko becik ngerti sapa qasid. Becik ngerti ana mujibra khusufi sak temene perkara kang netepaken hijab kang netepaken pira-pira aling-alinge qasid murid mau iku iktiradun bantah sing marai murid niku gampang terhijab lakune ati mboten mundak-mundak cita-citane mboten hasil niku krana enten rasa menentang khamirun kang nyampuri kalbahu ing atine murid. Jadi enten rasa menentang sing nlesep ing jero atine murid sing kadang tidak terdasadari menentang sapa? Menentang alaba disuyuhihi ing atase setengah pira-pira gurune murid fibak di auqatiye dalam setengah pira-pira waktune murid. Suatu saat mungkin dia tidak sadar di dalam hatinya ada sesuatu yang napa nggih berlawanan kali dawuh guru. Mergo napa fa innas suyuha monggo sak temene pira-pira guru iku bimanzilatis sufara kelawan pangkate pira-pira wong kang ahli nuduhno dalan perjalanan. Ahli nuduhno dalan perjalanan teng tanah Arab mriku sing padang pasir niku enten jasa tiang sing tukang nuntun yang kesah niku duduhno ben mboten bingung mriki teng padang pasir niku lek mboten ahline nggih. Nggih kesasar-pasar niku enten petunjuk jalan niku enten sufara. Iku biman silati sufara kelawan pangkate wong kang nuduhno dalan lil muridina kedhe pira-pira murid. Wong wis dikandani lurus, lha kok menggo. Lha niku menggo terus teko gang buntu. Dengan tinggi kira aspalnya yang licik ono ya melok rono jadi malah gang buntu balik nih angel ya lek jalannya tinggal atret penal jadi orang terus atret dia nak tergandeng wah malah muat cekabe salah ditangkap polisi barang wah urusannya dewa yang mesti nih dok tujuan ikut cukup satu jam karena banyak urusan jadi sorong dino barang ni ku mending lek isap beres urusannya dan nih wisilele gurune bareng yo sabar ngoten sak isik dituruni kalih gurune. Gurune terus culculan sisan yo ngono tak kandhane ora manut. Kecone dinan. Kala dawuh sapa Sahabul Qasim Al-Qusairi wa fil khabari lan ing dalem siji hadis wonten cerita inna sayyikha sak temene guru mursyid fi ahli ing dalem murid-muride mursyid iku kan nabi persis kaya nisbate nabi ala umatihi fi umatihi ing dalem umate nabi. Jadi posisi seorang mursyid terhadap murid-muridnya itu sama persis dengan posisi nabi terhadap umatnya. Mula wa kadzalika dan kaya mengkono-mengkono soal tata krama min su'i adabihi ku termasuk eleke tata kramane murid tasadduhi utawi olehe menonjolkan murid terhadap diri sendiri tanpa seizin gurunya menonjolkan diri sendiri li ta'limi maring mula mulang tanpa dijitu gurune. Wal hidayati lan paring bimbingan marang anak didik. Wa tasaddihi lan oleh kumawani murid, kumawani lil amri maring memberi instruksi kepada orang-orang di lingkungannya sing dianggap murid dheweke. Padahal iki sakjane murid e gurune, ngoten lho. Kok ngene lek gak manut aku gak dadi. Padahal cara pangkat jane sik padha-padha murid iki. Ngoten lho nggih. Wong aku luwih tuwa lho, lek mbok gurune kene luwih suwe lho. Kok lek murid akeh ndek ngisor iku kudu manut aku. Aja atrek kowe melok sing kono-kono. Padahal sing dituding kono-kono iku ya padha-padha murid e kiyaine wae. Lah iki termasuk usul adab ngoten iki. Wal wilayati lan umawani ngaku dadi wali. Ngoten nggih, umawani ngaku dadi wali niki mun sulajat. Ngoten, wa mahabbati lan oleh seneng murid, seneng lil istibai maring dadi panutan. Wa riyasati lan dadi pimpinan. Ngoten, wa tarbiyati lan oleh didik murid, oleh napa jenenge? Teng naskah sanes mboten tarbiyah tapi tazyin. Wa tazyin lan oleh gawe pepaes murid, gawe pepaes lil jahi krana arahe pengaruh ning masyarakat. Wal khasmati lan tegese kesungkanane masyarakat. Dia berbuat-buat yang untuk menampilkan diri supaya kelihatan ahli tasawuf tenan, menghias-hias kelakuane. Ngoten terus, nek perlu omae digawe sak melarat-melaratnya ben ketok lek zuhud supaya wong-wong terpengaruh. Wah iki lho wali tenan ngatane omae gedhek ngoten iki terus iki tazyin ngenapa ngowah-ngowahi adat kebiasaane terus menampilkan diri seakan-akan dia bener-bener jadi mursyid baru meninggalkan gurunya ngoten menghias diri untuk pengaruh. Wal khasamati lan kesungkanan, wal qabulan ben diterima bainan nasi di tengah-tengah masyarakat. Mboten wastid'auhu lan oleh termasuk suul adab maneh yaiku wastid'auhu lan oleh narik murid bisirihi. Lho niki bahayane apa iki? Bisirihi lawan sirine murid. Narik an mukroma ingin to dimulyakno sapa murid. Wa yu'azzama lan diagungaken sapa murid. Wa yutabarroka lan diharap barokah sapa bini kelawan murid. Wa tuqabbala lan diambung-ambung apa ya duhu tangane murid. Wa yusaro lan diagi-agi apa fi qadhi hawaiji ing dalem nuruti kebutuhane si murid dhewe niki. Menampilkan diri untuk dengan napa nggih? Dengan kekuatan sirinya termasuk ndonga, maca khizib, maca napa kanggo mahabbah umum lah nggih. Bendeke lek ning nggone masyarakat dimulyakno, tangane dicucuk-cucuk ngalah barokah. Terus banyune sing bar diombe, diombe rebutan wong akeh, ngoten niku. Niku termasuk usul adab. Bahkan dirasa Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi nggih. Wa dzalika ta mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono lakon yang diceritakan iku min adzurril asya setengah saking luwih bahaya-bahayane suwiji-wiji bini kelawan murid. Aktivitas usaha apalagi itu jadi program ngoten lho. Aku tak ngene ya. Ben ngene sopone terungkon wong. Kerja sama karo murid-muride sing cedhek, wong lek anak wong akeh kudu nyucup, wong kudu melok nyucup. Itu mbale ngoten. Terus anu muridnya sing loro niku dadi condone kon mulya anu Syah niku mboten kersa napa-napa niku lek anu kula mawon niku kula betane anu lek kula sing ngaturke insyaallah ditampi. Wah ngoten dadi wale ceritane kaya kenapa Mbah Petruk sing teng SCTV wingi niku kebae mall tapi bar wong e ngalih royokan. Ibu niku nek sampai dia menampilkan diri apalagi itu memprogram seperti itu. Wa utai mengkono-mengkono tumindak suul adab ngono mau iku nati jatuh istihsanihi. Salah satu hasil bentuk dari sikap menganggap baiknya dia murid. Iku nati jatuh istihsanihi hasile oleh nganggep bagus murid ning awake dhewe. lima krono ono apa potensi ngono sak niki lima krono enek barang wa kang utawi mai ku alai ing ngatasi murid hanya karena modal beberapa hal mungkin krono de nalika awal yang melangkah dibimbing gurune biyen ikhlas tenan tunduk tenan jur metu karomahe metu kemuliaane jur muru-muru akeh wong sing dukun rono akeh wong sing wedi karo ndeke la terus nyelingkrik pisan dipakai kesempatan untuk dia mengetekno dhewe suatu wilayah sing napa lek perlu gurune ora oleh kumanan kudu mendek ning aku. Nah niku salah satu bentuk hasil dari dia merasa sudah lebih baik. Ngoten. Kadang-kadang niku sok niku pancen gitu yo diapusi. Sok diapusi. Ngoten. Wong guru niku kan sakjane guru niku cermin dari murid. Sok mung karena liwat impen ngoten dhek wis kemlaret. Suatu ketika nate enten seorang guru mursyid gadah murid. Nah, muridé niku suatu ketika ngipi niku ngeten. Rumangsane piyambake niku wiridan nganggo kelambin lengkap. Lah kok gurune niku katokan cekak. Kaosan singlet. Niku terus diarteni dhewe. Wah, lek ngono pangkate guruku isih kalah karo aku. Oh, aku luwih anu guruku katokan cekak. Niku delalah lek murid-muride niki taten. Mursi tertelatan mesti ngertos itu bahwa muridnya sudah ada kesalahan rohani. Wong dia kan betul ngerti. Ngerti iki guru mursid sing ngerti tenan, sing atine awas tenan. Akhirnya murid sing sepuh anu ya, kowe tak kongkon ya, iku kancamu sing iku omahe kono paranono. Elingno. Lah ngoleh-ngoleh impen niku keliru. Lah ngoleh-ngoleh impen niku keliru. Sing katokan cekak iki ndek dhewe kuwi. Begitu pikirannya cepat, kata ancekak, ya senajan wis oleh karomah akeh, nah, tapi sing jenenge murid pada kalah, betul. Kata sangat begini apa seluk beluk, betul ya, seluk beluk tentang tata krama murid terhadap guru nih. Insya Allah tenggingkeng mangke berarti wonten penjelasan malih. Wa ada mutafakudihi, kok sampai kumowani madek jadi guru mursyid dhewe sampai ndek napa berusaha untuk nyegati wong liya aja sampai ning gune ngono seneng aku ae ora sarana sampai wani ngono barang ngoten itu karena hasil perasaan dia sendiri bahwa dia lebih baik wa ada mutafaqquji lan ora anane telitine si murid teliti li uyubi maring pira-pira cacate murid karena dia tidak teliti terhadap cacatnya sendiri watiha munafsihilan ora anane kecurigaane napa kecurigaan terhadap dirinya murid sendiri fikulli halin ing dalam saben-saben tingkah min ahwali saking pira-pira tingkah murid anane sampai muncul sikap non jauh sampai pegatan karo guru niku mergo piyambake wis merasa lebih baik daripada gurunya nomor 2 karena dia tidak meneliti bahwa dia masih banyak cacat. Nomor 3, karena dia tidak pernah mencurigai diri sendiri dalam setiap langkah dan aktivitasnya. Wadhalika utai mengkono-mengkono sikap sing dilakoni murid, iku mazmumun tercela minhu saking murid. Sikap ngoten niku sikap yang sangat tercela bagi seorang murid kepada gurunya. Kecuali atas perintah gurunya. Ngerti nggih? Kecuali atas perintah gurunya kados sikapipun sahabat Mu'adz bin Jabal nalikane dipun utus kanjeng Nabi Muhammad supados cara sakniki nggih kon ngupakara daerah Yaman cara sakniki dadi gubernur lah diutus kanjeng Nabi kengken melaksanakan seluk-beluk masyarakat Yaman nalika niku mulai sampai narik zakat sampai ngimami sholat sampai napa nampung napa tiang-tiang sing badhe mlebet Islam sampai kangge menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi perselisihan. Bagi berangkat itu sahabat Mu'adz ditanggung kali kanjeng Nabi. Weh, tak tugas rono. Nggih, terus engko lek wis ning kono oleh arep mutusi piye? Lek arep mutusi piye nggih? Nek wonten ayat Al-Qur'an nggih, kula putusi kangge ayat Al-Qur'an. Terus ning ayat kana Nggih, sak mampu-mampu kula ngeling-eling carane panjenengan leh mutusi. Nggih. Lah terus lek ora ana kasusé anyar, nggih, kula kias-kiasaken. Kula padak-padakaken dhateng napa sing enten teng Quran, napa sing enten teng lampah panjenengan. Lah niku lha sing iki dalil namine kias niku. Itu karena atas izin. Atas izin Rasulullah terhadap sahabat Mu'ad. Benteng lain nalikalipun sahabat Abu Bakar terus pun jelas nalikalikannya Nabi gerah badai sedo ini kok jelas saja ini perintah pun. Perintah woi kanu Bilal Abu Bakar kan ngimami. Nah, kari-kari sahabat Abu Bakar nembing imami sudah rokaat Kanjeng Nabi dipun gandeng kali Sayyidina Ali kali setenggal malih dinten ngoten. Dan iku dipun napa? Dipun rangkul ngoten lampah piyambak tapi dipun napa carane kali ditandu napa di lampah piyambak tapi di ngrangkul ngoten. Lah ngertos lek Kanjeng Nabi niku pun tindak teng masjid. Mestine menurut perintah sahabat Abu Bakar ya pandang ngimami ta nggih. Ngomongnya wis diperintah. Lha niki kok ana tata krama sahabat Abu Bakar mundur. Padahal jelas kali Kanjeng Nabi diperintah. Terus Abu Bakar boten purun. Sahabat Abu Bakar mundur. Kanjeng Nabi tetap sing ngimami senajan gerah. Nah, niki nunjukke bahwa dari segi hubungan guru dan murid, tata krama itu didahulukan daripada perintah. Mboten, tata krama didahulukan daripada perintah. Kama kola kaya oleh dawuh sapa Abu Utsman Syekh Abu Utsman radhiyallahu anhu layaro ora bisa ningali sapa ahadun wong suci ora bisa ningali aiba nafsihi ing cacate awak dhewe ne ahad wa huwa halai tawi ahad iku yastahsinu nganggep apik sapa ahad min nafsi saking awak dhewe ne ahad nganggep apik sayan ing suci-suci. Selama wong niku tesih enek ngerasa ada suatu potensi yang lebih baik yang ada pada dirinya dan dia mengiyakan yo aku panjen luwih apik. Menjurati niku wong sing model ngeten iki senajan diculekno iki lho cacatmu enggak akan rimo. Mesti dia kok golek argumentasi. Lah nek iku lak mergo ngene mesti ngoten golek ampek-ampek mesti. Ngoten. Mesti sik golek napa dalan memositifkan. Ini ku mesti. Wa inna ma yara lan angin pesine bisa ningali sapa ahad. Angin bisa ni angin pesine bisa ningali. Pak Ile mengke tengguri. Wa inna ma yara angin pesine bisa ningali uyuban nafsihi ing cacate awak dhewe wong. Sapa sing bisa ningali man ing sapa man wong yatahimu kang selalu curiga sapa manha ing nafsu fi jamiil ahwal ing dalam sekabiane pira-pira tingkah. Kalau dia orang yang teliti selalu curiga kepada nafsunya maka ada melencengnya nafsu sakit ngotepan konangan mergo dia sudah mulai tidak terima karo nafsune. Alah kowe muni ngene-ngene ngomong apik ora tak isak jane lak ana tujuan dia sing sakjane gak pas itu mesti konangan terhadap diri sendiri. Dan itu yang tahu diri sendiri loh ya. Wong liya mboten ngerti. Wong liya niku nyawange kan. Pemene nun se wong liya sing duwe kepentingan dateng jenengan, ya sing dibutuhne malah ngelemeh sampean iki. Wah, panjenengan wong niku mboten koyo sampean apa? Wong ngene kuwabeh ngarani ngaji sampean teng radio niku jan ketok tenan. Mboten enten kiai karo sampean iki. Lha wong liya mesti ngomong ngoten. Lah nek atine gak ngerti ati halau. Iso kuwi mek ngoceh. Ya maknane yo mingko lek ndang dibantah ngoten. Ngoten nggih, dibantah ngoten nek kita senten nafsu niku ngati-ati. Lu ngoten mawon sik iso didelok sepindah kok. Isik mulina terus. Ini malah perjuangan itu terus, enggak pernah. Yang namanya ngurusi nafsu apalagi melenceng kepada seolah ada kok terus santai-santai. Mboten saged. Setiap saat yang namanya nafsu harus dicurigai. Ngoten. Waqala lan dawuh sapa Abu Abdullah As-Sajzi, Syekh Abu Abdullah As-Sajzi radhiyallahu anhu, man utawi sapa wong iku istahsana nganggep bagus sapa man saya aneng suwici-wici min ahwalihi saking piro-piro tingkah eman fi hali irodatihi ing dalam tingkah irodah eman nalikon dan duwi irodah gerenjit aku tak ngene kok dengan percaya diri terlalu yakin bahwa itulah yang terbaik tanpa dia ingin minta fatwa atau musyawarah atau apa langsung diputus inilah yang terbaik maka fasadat mongko rusak alahi ing atase manapa iradaku iradah iman ya iradah sing maramara mutusi inilah yang terbaik ya iradah mboten niku sing munjure sangka kebanggaan diri ngeten karena mboten curiga illa an yarji'a kecoba arep yen to bali an maneh sapa man ila ibtidaihi maring kawitane man kecoba dibaleni neh diteliti neh sampai pada kesimpulan bahwa memang benar-benar dia enggak punya kepentingan. Di samping balerine wa yu wa yurawido lan ngatih ganti riado sapa man nafsu wing awak dene man sanian kaping pindho. Pada langkah kedua jempet ojo sampai si nafsu niki melok urun jaluk manfaat lakon sing iroda sing sae niku. Ngoten. Iroda sing sae terus muncul tomak, muncul wah kok matuke ngene, kok lek bar ngene kok oleh ngene. Engko lek aku pengajianku mundak rame, sundang akeh, amplope mundak akeh, lah engko duitku akeh engko tak tuku ngene, tuku ngene. Lah ampun, ndodro niku mengke lek. Mboten diindang dipending dhewe, ndang diriadoi dhewe, diteliti dhewe bahwa ternyata saya tidak mampu. Sing pada puncaknya nanti oh jadi nafsu niku terus unggul pemula di bola iblis setan. Pokoknya pol kudu ndang balik Gusti kula mboten sakit napa-napa. Termasuk ngurusi nafsu kula piyambak mboten sakit Gusti, lek mboten panjenengan tulungi. Jadi begitu nanti kita akan lebur lagi masuk di dalam wilayah napa? Ditulungi Allah karena dadi fuqara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Abu Abdurrahman As-Salami Syekh Abu Abdurrahman As-Salami radhiyallahu anhu. Sami pungrungu sapa ingsun jadi ing mbah ingsun. Yaqulu dawu sapa jadi Afatul Abdi utawi panca bayane abet kawula. Panca baya niku bahaya yang bertubi-tubi niku namine panca baya. Jadi ya orang yang lima, ponco lima, boyo bahaya. Masa yang lima, bahwa jadi ya ke atas. Kalau Jawa ini kadung di pakulinan, ponco ini dimana nih agak. Afatul Abdi utawi, ponco bayaning kawula, iku ridohu ridane abet, ridho an nafsi saking awak diwini abet, nafsune diwi diridani, bima kelawan barang, wakang utawi maiku fihing dalam abet mau. Jadi ketika ada sesuatu potensi yang baik, potensi yang menonjol pada dirinya, hanya modal potensi tadi, dia sudah lepas. Nafsu ini gak tahu dicurigai. Wah, nafsu ku iso ngene kok, mosok ngarangi nih. Padahal nyatane ya iso sae. Ngerti lho nggih. Mosok nonjo oleh wong wis pidato, wis anu maju rono rene, mosok gak iso maksiat. Lagi sakit mawon. Ngeri kan blak-blakan mawon nggih. Sakulo ngeten iki nggih, mun iki umure sakulo ngeten ae yo. Iki blowa-blowa ae. Kan ning jalan nek wong ayu iki mlenak kok. Lha nek pas kula mlenak ngeten niku napa nggih pantes nek pas ngaji iki koyo ngeten iki. Kan ya tapi sing jenenge nafsu itu tidak pernah mati. Kalau pas kapan iku lak pun nanti diceritane. Senajan nafsu wis mati separo ibaratnya karena kesempatannya enggak ada. Niku sing separo jek urip nyenyak cita-cita untuk maksiat. Lah bibite maksiat itu kan tadi ya, ngerayu sithik-sithik ngoten niku nafsu niku mbok. Alah ya sekali-sekali to, mosok kiai ora oleh maksiat sithik-sithik lah hiburan apa lho ngoten niku ngerayu ne ngoten. Ya koyo kiai terus mbok kon hiburan apa ndelok film ya ora apa. Ya kala-kala to. Mosok ora tak ora oleh. Lah terus dene iki diani ya terus dodro. Iku ngene iki kudu setiap saat koreksi diri itu setiap saat. Iki soal apa mulai soal tata krama. Mungkin